إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار معاشر المسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan kali ini, kami hendak mengingatkan kepada kaum muslimin, kepada saudara-saudara kita seiman, seislam, yang sama-sama mengaku bimbingan dan junjungannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai panutannya dan Al-Qur'anul Karim sebagai pedomannya. Terkait dengan apa yang terjadi di setiap bulan Ramadan yang diistilahkan oleh sebagian orang dengan kata imsak, yakni melarang kaum muslimin yang hendak melaksanakan ibadah puasa untuk makan dan minum padahal belum masuk waktu sholat subuh, belum dikumandangkannya waktu subuh, azan subuh. Dijelaskan oleh salah seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah, beliau adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan dalam kitabnya Fathul Bari, kata beliau, termasuk dari perkara yang bid'ah, yang mungkar, yakni tidak sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di masa beliau, mengumandangkan azan 15 menit sebelum masuknya waktu sholat subuh. Kalau di tempat kita sekarang ada yang 10 menit sebelum subuh, ada juga yang 15 menit sebelum subuh mereka mengumandangkan imsak, bukan dengan suara azan. Namun juga terkadang kita dengar ada yang malah membunyikan alarm ataupun sirine. Walhasil kesimpulannya sama, yaitu sebagai pertanda bagi kaum muslimin yang hendak melaksanakan ibadah puasa, setelah terdengar suara imsak, setelah terdengar sirine beberapa menit sebelum azan subuh, maka mereka tidak boleh untuk makan dan minum. Maka sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar tadi dari mazhab Syafi'iyah, bahwa itu adalah perkara yang mungkar, perkara yang tidak sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Dikala itu dengan azan, kalau sekarang dengan suara imsak ataupun dengan sirine. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita kembali kepada Al-Qur'an, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bimbingannya, telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim yang menjadi pedoman setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai jelas, sampai tampak benang putih dari benang yang hitam. Yaitu maksudnya sampai terbit fajar shadiq, sampai datangnya waktu sholat subuh. Perhatikan ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim yang menjadi kitab suci kaum muslimin, yang menjadi mukjizat Rasul alaihi salatu wasalam, tidak menyebutkan makan dan minumlah kalian sampai terdengar suara imsak ataukah dengan suara azan sebelum sholat subuh ataukah dengan sirine, namun sampai terbit fajar shadiq minal fajr. Kemudian ternyata Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wasalam, seorang nabi, seorang panutan yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti pada yaumul kiamah di akhirat, ternyata telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, "Inna bilalan yu'adzinu billail fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum." Kata Rasul alaihi salatu wasalam, sesungguhnya Bilal, dia mengumandangkan adzan di waktu malam, yakni sebelum waktu subuh. Namun ini bukan sebagai pertanda imsak. Bukan dilarang untuk makan dan minum setelah terkumandangkannya atau terdengar suara adzan dari Bilal. Karena Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam hadis ini tadi, "Fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum." Maka tetaplah kalian makan dan minum sampai kalian mendengar suara azan dari Abdullah bin Ummi Maktum. Karena Ibnu Ummi Maktum ini seorang muadzin yang memandangkan azan pada waktu subuh, yakni setelah terbit fajar shadiq. Sehingga jelas ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa awal puasa sejak fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, dengan bahasa lain bagi kaum muslimin masih boleh untuk makan dan minum sampai terkumandangkannya ataukah terdengarnya suara azan subuh, bukan semenjak imsak kemudian mereka tidak boleh makan dan minum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau seandainya yang benar bahwa kaum muslim masih boleh untuk makan dan minum sampai masuknya waktu sholat subuh ataukah masuknya waktu subuh, namun ternyata dengan adanya imsak tadi yang kemudian mereka dilarang untuk makan dan minum, bukankah ini termasuk dari mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebuah kisah yang dialami oleh seorang Nasrani yang kemudian beliau masuk ke dalam agama Islam menjadi seorang sahabat. Beliau adalah Adi bin Hatim. Ketika itu beliau masih menjadi seorang Nasrani. Beliau masuk, yaitu menemui Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Hafidh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, bahwa Adi bin Hatim ketika menemui Rasul alaihi salatu wasalam, dalam kondisi ketika itu dia masih mengenakan kalung salib, ataukah kalung yang bandulnya merupakan salib terbuat dari fiddah, dari perak. Dalam keadaan Rasul alaihi salatu wassalam ketika itu sedang membaca sebuah ayat, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani, telah menjadikan tokoh-tokoh agamanya, telah menjadikan pimpinan-pimpinan mereka sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Maka mendengar ayat ini, Adi bin Hatim yang masih menjadi seorang Nasrani, yang masih mengenakan kalung salib ketika itu, menyanggah, memprotes ayat yang dibaca oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata dia, kami tidak menyembah, kami tidak beribadah, dan kami tidak menjadikan tokoh-tokoh agama kami sebagai sesembahan-sesembahan. Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, bukankah mereka telah mengharamkan segala perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kalian mengikutinya? Dengan pula bukankah mereka menghalalkan segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalian juga mengikutinya? Dijawab oleh Adi bin Hatim dengan polosnya ketika itu, bala, iya. Ketika tokoh-tokoh mereka menghalalkan sesuatu yang haram, mereka ikuti, mereka iyakan. Ketika tokohnya mengharamkan sesuatu yang halal ataupun sebaliknya, diikuti oleh umatnya, oleh masyarakatnya, diiyakan. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, fatilka ibadatuhum. Maka itu berarti, dan itu yang dimaksud dengan menyembah mereka, menjadikan mereka tokoh-tokoh agama seperti kedudukannya Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang terucap, yang muncul dari mereka, diikuti, ditelan mentah-mentah, seolah-olah itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fanas'alullaha as-salamata wal-afiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Di antara alasan yang menjadikan sebagian kaum muslimin, ataukah rata-rata dari kaum muslimin, membuat acara imsak, mengumandangkan suara imsak dan semisalnya, adalah untuk ihtiyat, berhati-hati, jaga-jaga, supaya ketika masuk waktu subuh dalam keadaan kaum muslimin sudah tidak makan dan minum. Maka jelaslah ayat dari Al-Quranul Karim yang telah kami sampaikan tadi. Demikian pula perintah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk tetap makan dan minum sampai terdengarnya suara azan dari Abdullah bin Ummi Maktum, yakni datangnya waktu subuh. Cukuplah dari Al-Quran, cukuplah dari hadis, demikian pula penjelasan dari salah seorang ulama yang bermadhab Syafi'iyah tadi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa tidak ada yang namanya imsak, tetap boleh bagi seorang muslim untuk makan dan minum sampai terbitnya fajar shadiq, sampai terdengarnya suara adzan ataukah lantunan adzan untuk waktu salat subuh. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan salat tarawih, Rasulullah alaihi salatu wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang melaksanakan salat di malam hari pada bulan Ramadan, yang kita kenal dengan salat tarawih, karena dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuninya dosa-dosa kecil yang telah berlalu, yang telah lewat. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Demikian pula Al-Imam Al-Faqih Al-Mufassir Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa melaksanakan salat secara berjamaah, salat tarawih secara berjamaah di masjid pada bulan Ramadan, ini jauh lebih utama, jauh lebih afdal dibandingkan salat bersendirian, baik di masjid pada waktu yang berbeda ataupun di rumah. Dikarenakan yang pertama, dasarnya salat tarawih secara berjamaah di masjid pernah dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Yang kedua, dikarenakan ada keutamaan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan yang lainnya, dan dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, man qama ma'al imam hatta yang sorif kutiba lahu qiyama laylah. Siapa saja yang sholat berjamaah, sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka akan dicatat baginya sholat satu malam penuh. Kemudian juga yang terakhir, berdasarkan asar, yaitu perbuatan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menjadi seorang khalifah, beliau merintahkan kepada dua orang sahabat yang bergantian untuk menjadi seorang imam, memimpin manusia melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau seandainya kita melaksanakan sholat sendirian di rumah, ataukah kita melaksanakan sendirian di masjid namun di lain waktu, maka tentulah berdasarkan bimbingan para ulama tadi, kita telah ketinggalan, justru kita mencari sesuatu yang kalah keutamaannya dibandingkan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.